anak saya. Usah menangi beibo-ibo, hari lalari malam lalu lah anak saya. Ayah tarangi, ayah mahato nama balinang, jo hati ayah puikan. ang jua mande johara. Mande pai mangale di batin mencari ayah. dijuluah tinggalan sayu di uleng talinyo putuhui mangko naya tua buah katangan ditampuanyo tago mamacinyo diharau angin barambui kok lai dape kadiri dipandai orang yo manyambui dulu orang yo dari awal entah apa salahnya diri baru melangkang uranglah dulu cinta di hati sampai tangan sampai kini alun dinannya to mungkin ko itu bertemu cinta jikalah jodoh hindar kemana mungkin ko itu bertemu cinta jikalah jodoh hindar kemana. Sumatera dan juga Pulau Jawa dibatehi Selat Sunda alat tertuang di dalam sejarah cintanya kita ada jarak pemisah perbedaan suku jo agamo alam menjadi fata morgana cinta biarlah ungkan najak nada banyak salam tonyo kita ado jarak panisa de perbedaan suku jo agamo alam menjadi korban.